Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Kita masuk ke hadis yang as-sadis was-sittun. Karena hadis yang kemarin sudah kita hafal insyaallah. Kata beliau, al-muhsinu fi islamihi. Al-muhsinu fi islamihi. عن علي بن الحسين رحمه الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني رواه مالك ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة ورواه الترمذي عن علي بن الحسين وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. Dari Ali ibn Husain rahimahullah, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan datang hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala min husni islamil mar'i, dari kebagusan Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan apa yang tidak berguna, ya'ni apa yang tidak berguna baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah di dalam Al-Muwatta, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ali bin Husain, dari bapaknya Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhum, marfu'an. Beliau mengatakan rahimahullah taala, menjelaskan al-Islamu عند الإطلاق يدخل فيه الإيمان والإحسان. Islam ketika dimutlakkan, disebut secara ya luas al-Islam, maka masuk di dalamnya al-Iman wal-Ihsan. Baik di dalam ayat Al-Quran atau hadis Nabi alaihissalatu wassalam, apabila kata Al-Islam disebutkan, di dalamnya itu masuk Al-Iman dan Al-Ihsan. Contoh misalkan dalam firman Allah yang lain, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Kata al-Islam, muslimun disebutkan, maka masuk di dalamnya al-mu'min al-muhsin. Barakallahu fikum. Ini maknanya. Wahuwa, Islam itu adalah syara'i'ud-dini al-zahirat wal-batina. Semua syariat agama, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak dalam pengamalannya, ada yang diamalkan oleh lahiriah dan ada yang diamalkan oleh batiniah. Ibadah-ibadah yang diamalkan oleh lahiriah dan batiniah, semuanya itu adalah al-Islam. والمسلمون منقسمون أي منقسمون في الإسلام إلى قسمين. Orang-orang Islam itu terbagi di dalam Islam ini menjadi dua bagian, menjadi dua golongan. Kama dalla alaihi fahwal hadith, sebagaimana yang ditunjukkan oleh kandungan hadith. Mana mereka yang dua bagian, dua golongan, dua kelompok tersebut? Faminhum al-muhsinu fi islamihi, orang yang muhsin fi islamihi, dalam keislamannya. Orang yang baik, orang yang bagus di dalam keislamannya. Yang kedua, wa minhumul musi, yang kedua dari mereka itu adalah al-musi, orang yang berbuat jelek, al-musi. Kata beliau rahimahullah, فَمَنْ قَامَ بِالْإِسْلَامِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا فَهُوَ الْمُحْسِنِ. Siapa saja yang berdiri, bangun, bangkit, melaksanakan Islam, baik dalam bentuk lahiriah ataupun batiniah, maka dia disebut dengan al-muhsin. Al-muhsin di dalam Islamnya adalah orang yang melaksanakan Islam zahiran wa batina. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nisa ayat 125, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata ibrahima hanifa wattakhadallahu ibrahima khalila. Kata Allah Azza wa Jalla, siapakah orang yang paling bagus agamanya? Wa man ahsanu dinan, siapakah orang yang paling bagus agamanya? Mimman aslama wajhahu lillah, dari orang yang memasrahkan wajahnya kepada Allah Azza wa Jalla, wa huwa muhsin, dan dia dalam kondisi muhsin, ai mengamalkan Islam zahiran wa batina. Adakah orang yang paling baik agamanya dari orang yang seperti ini? Barakallahu fikum. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Oh, dan orang yang mengikuti milahnya Ibrahim yang lurus, dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalila. Subhanallah. Adakah orang yang paling bagus keislamannya dari orang yang seperti ini kondisinya? Ya. Maka barakallahu fikum, sehingga tidaklah pantas seseorang itu menganggap dirinya lebih baik dari temannya. Bolehlah dari sisi amalan lahiriah Anda lebih dari dirinya, tapi amalan batin, barakallahu fikum, Anda punya sikap ujub, dia tidak punya, berarti dia tetap lebih baik. Anda punya sifat angku dan sombong, dia tidak punya hal itu. Anda punya penyakit hasad, dia ada tapi berupaya untuk kemudian melawannya, membuangnya, melindungi dirinya darinya. Berarti tidak ada pintu memang untuk kita mengatakan ana lebih baik dari dia. Barakallahu fikum. Anda mengatakan saya orang yang sudah lama belajar ilmu agama. Saya punya guru fulan. Saya belajar di Syekh Fulan, Syekh Alan, Syekh ini, Syekh itu. Waduh, disebutkan. Bukan menunjukkan Anda itu lebih baik dari yang lain. Karena yang Anda akui semuanya itu amalan sifatnya lahiriah. Tetapi Islam itu adalah batiniyah. Barakallahu fikum. Maka Allah Azza wa Jalla tidak ada orang yang paling baik agamanya dari orang yang seperti ini sifatnya. Dia berupaya untuk membenahi lahiriahnya sebagaimana dia telah berupaya sangat untuk membenahi batiniahnya. Oleh karena itu, ketika kita menemukan ayat yang menegaskan hal ini, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa, at-taqwa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hahuna. Takwa itu ada di sini. Beliau mengisyaratkan ke dada beliau 3 kali, at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu ada di sini. Ya akhi, dia melakukan maksiat secara diam-diam. Misalkan, Anda tahu kalau dia telah bertobat secara diam-diam. Dia punya rasa takut yang tinggi kepada Allah Azza wa Jalla. Terjatuh di dalam dosa, dia kembali bertaubat. Terjatuh di dalam kemaksiatan, dia kembali bertaubat kepada Allah, mengakui dosanya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Mungkin Anda terlihat orang yang suci, orang yang bersih, orang yang masya Allah. Tidak bisa. Amalan lahiriah engkau jadikan sebagai patokan untuk menganggap fulan lebih baik, ini lebih baik, barakallahu fikum. Oleh karena itu, jangan sekali-kali sekurang-kurangnya orang untuk kita rendahkan karena kekurangannya. Jangan. Jangan sampai kita ini terbiasa merendahkan orang lain karena kekurangan yang ada pada dirinya. Barakallahu fikum. Apalagi kita sebagai seorang abd, kita jatuhkan anak kita yang satu di hadapan yang lain. Waduh. Misalkan, barakallahu fikum. Apalagi kalau sebagai seorang mudarris atau mudarrisah, menjatuhkan anak muridnya yang mungkin ya menurut dia, atau memang benar, agak malas, agak ini, kemudian dijatuhkan di hadapan yang lain. Ini jangan sampai, barakallahu fikum, terjadi. Siapapun kita harus berupaya untuk membantu dan menolongnya. Sekurang apapun dari saudara kita, dia adalah saudara kita yang harus kita bantu. Yang harus, barakallahu fikum, kita menolongnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita tidak boleh sendiri mengatakan lebih baik. Apalagi kalau kita mengatakan dia lebih baik dari fulan, misalkan. Jangan. Ya. Penilaian seperti itu, barakallahu fikum, tentu punya tanggung jawab. Artinya, pertanggungjawabannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Islam itu bukan hanya lahiriah saja, tetapi batiniah. Amalan-amalan batin itu harus lebih kita pelihara, harus lebih kita jaga, harus lebih kita kontrol selalu untuk berada di dalam barakallahu fikum kelurusan. Fayashtaghilu hadzal muhsinu bima ya'ni. Orang yang dikatakan muhsin tersebut menyibukkan diri dengan apa yang bermanfaat. Mimma yajibu alaihi tarkuhu minal ma'asi wassayi'at. Dia menyibukkan dirinya dari sesuatu yang wajib untuk dia tinggalkan dari perbuatan ma'asi wassayi'at dan kejelekan. Wa mimma yanbaghi lahu tarkuhu, dan di antara hal yang memang patut untuk ditinggalkan, kalau al-ma'asi itu jelas, adalah kal-makruhat. Perkara-perkara makruh, maka harus barakallahu fikum dia berusaha untuk meninggalkannya. Wa fudulil mubahat allati la maslahata lahu fiha. Dan perkara-perkara mubah, atau lebih keberlebihan di dalam perkara mubah yang tidak ada kemaslahatan padanya. Bal tafutu alaihil khairu. Bahkan dengan melaksanakan yang mubah-mubah itu, akan luput pada dirinya al-khair, kebaikan. Nah, orang yang al-muhsin, dia berupaya untuk meninggalkan itu semua. Faqauluhu sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni ya ummu ma dzakarna. Maka sabda Rasul alaihi salatu wasallam yang mengatakan, dari kebagusan Islam seseorang, dia meninggalkan segala yang tidak berguna, tidak bermanfaat. Ini mencakup apa yang kami telah sebutkan. Ma'asi jelas tidak akan berguna, barakallahu fikum. Kejelekan-kejelekan tidak akan berguna. Demikian juga hal yang makruhat, hal-hal yang makruh, barakallahu fikum. Demikian juga fudul, ya, yaitu berlebih-lebihan di dalam perkara yang mubahat. Perkara yang sifatnya boleh-boleh saja, sampai luput darinya al-khair, barakallahu fikum. Wa mafhumul hadith, mafhum hadithnya adalah, anna man lam yatruk ma la ya'ni fa innahu musi'un fi islamihi. Bahwa siapa saja yang tidak meninggalkan apa yang tidak berguna, dia tidak tinggalkan. Dikerjakan terus yang tidak berguna, bahkan nyerempet kepada hal-hal yang berbau maksiat kepada Allah, fa innahu musi'un fi islamihi. Maka sesungguhnya orang ini adalah musi', jelek di dalam Islamnya. Wadhalika syamilun lil aqwali wal af'al. Ini semuanya mencakup semua bentuk ucapan dan perbuatan. Al manhi anha nahya tahrimin au nahya karaha. Yang dilarang darinya, apakah larangan itu sifatnya larangan haram atau larangan hanya makruh saja. Maka di saat seseorang mengerjakannya, maka ini disebut musi fi islamihi. Orang yang jelek di dalam barakallahu fikum Islamnya. Di saat dia dengan ucapan atau perbuatan melaksanakan hal yang dilarang di dalam agama, larangan yang haram hukumnya, atau larangan yang membawa kepada al-karaha, makruh. Fahadhal hadithu yu'addu minal kalimatil ammatil jami'ah. Kata beliau, hadith ini dianggap dan dihitung termasuk dalam kalimat al-ammah, umum sifatnya, al-jami'ah, mencakup banyak perkara. Li'annaha, karena kalimat-kalimatnya ini qasamat hadha taqsimal hasira, telah membagi pembagian al-hasir yang terbatas ini, bahwa muslim ada dua, seseorang yang muhsin fi islamihi wal musi, orang yang muhsin di dalam islamnya dan orang yang musi di dalam islamnya. Wa bayyanatil asbaba allati yatimmu biha husnul islam. Dan kalimat ini telah menjelaskan sebab-sebab yang akan menjadikan sempurna ya kebagusan Islam. Wa huwal istighalu bima ya'ni, yaitu menyibukkan diri dengan sesuatu yang ya'ni bermanfaat. Hadis ini telah berbicara, berarti segala sesuatu yang bermanfaat buat agamanya terlebih dan juga untuk dunianya masuk dalam kebagusan Islam seseorang. Loh kok masuk urusan dunia? Iya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah engkau terhadap apa yang berguna dan bermanfaat, baik untuk urusan akhirat ataupun urusan dunia. Ihris, bersemangatlah engkau, barakallahu fikum. Ya. Wa tark ma la ya'ni min qaulin wa fi'lin. Wa tark ma la ya'ni min qaulin wa fi'lin. Hadis ini mengandung barakallahu fikum, yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, baik dalam bentuk ucapan ataupun dalam bentuk perbuatan. Hadis ini juga, kalimat ini juga, kalimat di dalam hadis ini jami'ah ammah menjelaskan al-asbaba allati yakunu bihal abdu musian. Hadis ini menjelaskan bahwa seseorang hamba itu akan bisa menjadi hamba yang jelek, muslim-muslim yang jelek, kapan? Di saat dia melaksanakan sesuatu yang tidak bermanfaat, melaksanakan sesuatu yang tidak berguna. Wa hiya dhiddu hadhil hal, yaitu lawanan dari apa yang disebutkan barakallahu fikum dari kondisi-kondisi di atas. Bagaimana seorang hamba yang jelek Islamnya di saat hamba itu mengerjakan sesuatu yang tidak berguna? Ya, bagaimana terkait dengan anak latihan bela diri lo? Ya, untuk kemudian barakallahu fikum bisa menjaga diri, bisa melindungi istri dan anak. Tinggal tanya, ini berguna, bermanfaat atau tidak? Jelaskan terkait dengan bela belajar bela diri itu, sesungguhnya ada isyarat nasnya. Di antaranya adalah wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan buat menghadapi mereka apa yang kalian mampu dari quwwah, kekuatan. Ya. Juga sering dijadikan dalil oleh Syekhuna Mukbir rahimahullah menganjurkan kita untuk kemudian latihan bela diri barakallahu fikum. Hadis Nabi alaihi salatu wassalam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minidh dha'if. Mu'min yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah azza wa jalla daripada mu'min yang dha'if, mukmin yang lemah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fa'ala kulli hal, bahwa termasuk atau dari kebagusan Islam seseorang dia berupaya untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat. Baik untuk dunianya, terlebih barakallahu fikum untuk akhiratnya. Kita baca hadis yang keberikutnya, al-hadis as-sabi' was-sittun, tarbiyatul aulad wa ta'dibuhum. Mendidik anak dan mengajari mereka adab. An Ayyub bin Musa bin Amr ibn Sa'id ibn al-As an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ayyub bin Musa bin Amr bin Sa'id ibn al-As an abihi, dari kakeknya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man nahala walidun waladahu min nahalin afdala min adabi hasanin min adabin hasanin, rawahu Tirmidzi. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidaklah seseorang bapak, nahala bimakna a'ta, ya a'ta memberikan terhadap anaknya sebuah pemberian, tiadalah pemberian sang bapak terhadap anak yang lebih afdal, yang lebih utama, min adabin hasani, pemberian pendidikan adab yang baik dan bagus. Ya. Tiada pemberian seorang bapak kepada anak min nahalin afdal min adabi hasanan, lebih baik daripada adab yang bagus. Rawahu Tirmidzi. Kata beliau rahimahullah, awlan nasi bibirrika wa ahakkuhum bima'rufika awladuka. Orang yang paling pertama berhak mendapatkan kebaikan engkau, orang yang paling aula tadi paling utama, yang paling berhak dari mereka untuk mendapatkan ma'ruf, kebagusan engkau, kebaikan engkau, auladuk, yaitu anak-anak engkau. Fa innahum amanatun ja'alahumullahu indah. Karena mereka itu adalah amanat yang Allah jadikan di pundak-pundak kalian, di sisi-sisi kalian. Wa wassaka bitarbiyatihim tarbiyatan salihatan liabdanihim wa qulubihim. Dan Allah telah berwasiat, memerintahkan kepadamu untuk mendidik mereka dengan pendidikan yang bagus buat badan-badan mereka, abdan mereka, wa qulubihim, dan buat hati-hati mereka. Wa kullu ma fa'altahu ma'ahum min hadhil umur daqiqiha wa jaliliha fa innahu min ada'il wajib 'alaihi. Maka setiap apa yang engkau lakukan dan perbuat bersama mereka terhadap perkara-perkara ini, barakallahu fikum, dari kebaikan, memberikan, mendidik, memarahi, daqiqiha wa jaliliha, baik yang kecil ukurannya atau yang besar, maka ini termasuk adalah penunaian kewajiban dari dirimu. Wa min afdali ma yuqarribuka ilallah, dan termasuk dari yang paling utama hal yang akan mendekatkan dirimu kepada Allah, fajtahid fi dhalik, maka bersungguh-sungguhlah engkau padanya. Wahtasibhu indallah, dan ikhlaskan, mintalah nilainya dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fakama annaka idza at'amtahum wa kasautahum wa qumta bi tarbiyati abdanihim fa anta qa'imun bil haqqi ma'jurun fakadzalika bal a'dham min dzalik idza qumta bi tarbiyati qulubihim wa arwahihim bil 'ulumin nafi'ati wal ma'arifis shadiqati والتوجيه للأخلاق الحميدة والتحذير من ضدها. Kata beliau, sebagaimana engkau telah memberikan kepada mereka makan atau amtahum, dan ku memberikan kepada mereka pakaian, dan engkau tampil untuk mendidik, menjaga, memelihara, memperhatikan badan-badan mereka. Dalam hal ini, engkau telah melaksanakan sesuatu yang benar, tentu ma'jur, akan diberikan pahala padanya ma'jur. Fakadhalik, maka demikian juga, ya sahib ngobrol, asik sekali, nyandar, ngobrol. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Anda memperhatikan badan mereka, memberikan makanan dan minuman, engkau telah melakukan sebuah al-haq, kebaikan ma'jur, akan berpahala. Demikian juga, bahkan lebih besar dari itu, apabila engkau bangkit mendidik hati-hati mereka, mendidik ruh-ruh mereka dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, dengan pengetahuan-pengetahuan yang jujur, dan mengarahkan mereka kepada akhlak yang terpuji, dan memperingatkan mereka min diddiha, dari akhlak yang tidak terpuji. Berarti barakallahu fikum, kita telah melaksanakan yang terbaik sesungguhnya. Al-ab al-um, marahnya engkau di saat menemukan anak berakhlak, berucap yang jelek, berucap yang tidak baik, berperilaku yang buruk, berpenampilan, marahnya engkau itu adalah sebuah pendidikan. Sebagai seorang anak, semestinya harus benar-benar berterima kasih kepada Allah di saat anak itu menjumpai dan menemukan bahwa abinya atau uminya orang yang senang marah terhadapnya di saat dia melakukan hal yang jelek, hal yang buruk. Barakallahu fikum. Dia harus bergembira. Kalian harus merasa tulabul ilm, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di saat memiliki al-mudarris yang memperhatikan akhlak dan adab, ditegur, dimarahi, diingatkan, dinasihatkan, itu semuanya fadlum minallah azza wa jalla. Ya jangan tersinggungan. Murid diingatkan, tersinggungannya lebih banyak barakallahu fikum. Ya. Apalagi kalau misalkan dinasihatkan di majelis dalam kondisi mungkin yang memberikan nasihat tidak pernah tahu tentang problematika dia, problematika keluarganya tidak pernah tahu. Ya waduh, ini kayaknya saya yang dituju sama nasihat ustaz ini. Nah, ini dia. Barakallah, perilaku yang jelek, perilaku yang buruk. Sehingga kalau sekiranya ya benar apa yang dinasihati, kebenaran itu adalah barang hilang orang yang beriman. Tapi kalau salah, ya kan lain persoalannya. Kita tidak boleh mengambil sesuatu yang salah. Kalau itu benar, ternyata nempeleng kita, memukul kita, mencubit kita, menendang kita, wah, ditumpas kita dengan kata-kata itu. Misalkan dalam kondisi dia tidak tahu problem rumah tangga, kok dia ngomong tersinggung, ini sangat berbahaya. Harus dibuang jauh-jauh, barakallahu fikum, sifat-sifat seperti ini, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sekali lagi, inilah dia gambaran seorang al-ab dan al-um tugasnya terhadap anaknya. Di saat dia benar-benar memperhatikan makanan, minuman, kesehatan anaknya, maka dia harus lebih memperhatikan terkait dengan hati, makanan hati anaknya dan makanan ruh anaknya. Ulum an-nafi'ah, taujih, arahan menuju akhlak yang terpuji, barakallahu fikum. Yang kedua, seorang anak harus banyak-banyak bersyukur, berterima kasih. Di saat Allah Azza wa Jalla menjadikan orang tuanya memperhatikan dunia dan akhiratnya, harus bersyukur, barakallahu fikum. Jangan sampai, wah, abi saya itu suka marah, ya sedikit saya ini dimarahi. Misalkan anak kabur saja, pergi. Ini bukan keputusan yang baik dalam pandangan agama. Itu salah, barakallahu fikum. Wah, ibuku itu adalah cerewet, suka ngomel sedikit, ngomel, ngomel, ngomel, ngomel. Misalkan, ya, berbicara atau marahi ini di saat ini. Coba perhatikan baik-baik. Akankah orang tua itu marah tanpa sebab? Akankah al-um di rumah itu cerewet, marah dengan tanpa sebab, barakallahu fikum? Tidak mungkin. Kalau saja dia telah berkorban segala-galanya cuma untuk anda sehat, anda bisa menutup aurat, anda bisa makan dengan enak, sudah dia korbankan. Apakah urusan agama lalu kemudian dia, barakallahu fikum, sebagaimana yang anda tuduhkan, yang anda sangka sebagai anak cerewet dan seterusnya? Semestinya engkau harus berterima kasih memiliki al-ab dan al-um seperti itu, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.